Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa'lamu fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa inna syarra umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini di tempat yang Allah berkati ini, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Tiga landasan dasar dan dalil-dalilnya yang syarah atau dijelaskan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, al-aslul awwalu ma'rifatur rabbi. Dasar yang pertama adalah pengetahuan tentang Rabb. Qauluhu fa idza qila laka man rabbuka faqul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi 'alamun wa ana wahidu min dhalikal 'alam. Kata Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah, jika ditanyakan kepadamu man rabbuk rahimahullah, siapakah Rabbmu? Kemarin sudah saya tanyakan kenapa Rabb bukan ilah. Kenapa? Karena pembahasannya adalah dalam hadis yang ditanyakan man rabbuka, ya, bukan man ilahuk. Karena pengetahuan tentang Rabb itu adalah pengetahuan yang paling dasar. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa mengakui adanya pencipta, walaupun nanti kemudian tersesat. Dan itulah yang kemudian perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil kepada seluruh umat manusia ketika di dalam alam arwah, di mana Allah Subhanahu wa taala firman alastu bi rabbikum, ya, bukan alastu bi ilahikum, bukankah aku rob kalian. Makanya di sini pembahasan tentang rob. Hanya orang-orang yang kemudian fitrahnya sudah betul-betul rusak yang menyangkal adanya pencipta di alam semesta, seperti orang ateis, ya, yang menyangkal adanya Tuhan atau adanya pencipta. Mereka sebenarnya orang yang bingung. Jika ditanyakan siapa Rabbmu, maka katakan Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah menciptakan aku. Wa rabbu jami'al alamin, dan menciptakan seluruh alam semesta. Bini'matihi, dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dialah sesembahanku satu-satunya dan aku tidak punya sesembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke, ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang pertama, ada yang kedua, terjadi masalah, ya. Walaupun secara umum adalah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Wa kullu siwallahi alam, selain Allah itu disebut sebagai alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku dan tentu kita semua adalah salah satu di alam itu. Mari kita lihat penjelasannya. Man rabbuk? Pertanyaan man rabbuk itu artinya adalah siapakah yang telah menciptakanmu? Siapakah yang telah mempersiapkanmu? Siapakah yang telah memberikan kamu rezeki? Siapakah yang memilikimu? Siapakah yang mengurusmu? Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan Rabb, tarbiyah. Rabb itu berarti tarbiyah, mendidik, riayah, menjaga, memelihara. Ya. Dari sini, ketika Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, Alladzi rabbani wa rabba kulli syai'. Ini ingin, beliau ingin memberikan kita satu pemahaman, memberikan kepada kita satu perasaan dan satu pengakuan bahwasanya Allah itu adalah yang telah mengatur kita, yang telah mengurus kita dan mengurus seluruh alam semesta. Bini'matihi, dengan ni'matnya. Ya. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini saya tidak akan pernah bisa. Antum menghitung berapa wijen di onde-onde masih bisa ya. Tinggal apa? Tinggal dilepasin sesuatu kurang kerjaan itu. Tapi menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Kenapa? Bahkan ketika kita bisa menghitung pun itu sudah nikmat Allah. Ya. Yatajaddad. Terus diperbaharui nikmat Allah tersebut. Contohnya saja satu, nikmat berkedip. Coba sehari berapa kali? Ya, itu sudah sulit. Oke, berkedip mungkin bisa kita tahan ya. Nikmat jantung berdegup, memompa. Berapa kali sehari? Apakah sesuai dengan ibadah kita? Tak akan pernah sesuai sampai kapanpun. Walaupun 24 jam kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sebanding dengan nikmat berdegup yang Allah berikan pada kita. Makanya kalau ada seorang itu yang masuk surga nantinya, termasuk kita semuanya, itu bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah agar Allah memberikan rahmat kepada kita, dan dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Kemudian di sini Syekh Muhammad Ibnu Abu Wahab menegaskan bahwasanya alam semesta ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berbangga dengan apa yang kita punyai, pelit dengan yang kita punyai, kikir dan sebagainya. Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Sekarang kalau sepertinya seseorang menitipkan barang kepada antum, kemudian mau diambil lagi, kita bisa menahannya tidak? Tidak, ya, kecuali apa? Kecuali akan mengalami peperangan dengan yang punya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang titipannya semua diri kita, mulai dari nyawa sampai hal terkecil yang kita punya itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi dialog antara Firaun dengan Musa. Siapakah Firaun? Firaun itu adalah orang yang paling apa namanya? Paling sombong di muka bumi. Ya. Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Wa qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi. Di dalam Al-Qur'an tercatat adalah Firaun yang pernah mengatakan demikian. Ya. Di situ Firaun bertanya, ya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Musa alaihissalam dan kepada Harun alaihissalam. Musa mengatakan, Firaun bertanya, "Qala famar rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua hai Musa? Maka Musa berkata, "Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada." Halqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, kemudian memberikan petunjuk. Makanya kita ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Ya. Karena apa? Karena hidayah kepada Islam itu merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang besar selain mendapatkan hidayah Islam. Ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan dari rahim ibu bapak yang muslim. Karena bagi yang dilahirkan dari orang tua yang kafir itu sungguh sulit untuk menerima hidayah Islam. Ya. Hidayah itu mahal. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa membalikkan hati seorang dengan mudah. Saya baru membaca sebuah pengalaman nyata dari seorang ikhwah yang dulu dia kagum terhadap seorang perempuan, ya. Kagum ya mungkin sedikit cinta lah. Yang teman SMA-nya yang berjilbab lebar sampai selutut. Kemudian kadang-kadang juga bercadar kalau sedang bantu orang tuanya berdagang. Tahun-tahun berlalu kemudian dia sudah punya istri, tapi bukan perempuan yang dia kagumi itu. Istrinya tiba-tiba ngobrol dengan seorang perempuan yang pakaian yang ketat, pakai jilbab seperti saringan kelapa. Ya. Nah. Kemudian setelah perempuan itu pergi, istrinya bertanya kepada suaminya, "Abi tahu tidak siapa itu?" "Tidak, itu fulanah yang dulu Abi kagumi." Berubah. Makanya jangan bosan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita tidak tahu Allah akan balikan hati ke mana. Makanya kita terus minta kepada Allah agar jangan dibalikan dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa ma'budi, yaitu dialah satu-satunya yang aku ibadahi. Saya mau mengatakan aku sembah itu tidak rela, ya. Soalnya seperti agama lain menyembah, ya. Kita bukan menyembah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin arti ibadah itu sudah kita temui apa artinya? Ismun jami'an likulli ma yahibbuhullahu wa yardah min al-aqwal al-af'al al-zahirah wal batinah, semua sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memiliki kita dan memelihara kita, maka kita beribadah pada Allah, bukan pada selainnya. Itulah korelasi antara mengatakan Rabb kemudian wa huwa ma'budi, dan disinilah tauhid uluhiyah, ya, mengesakan Allah dalam peribadatan. Satu tindakan yang tidak sopan ketika seseorang menyantuni orang lain dan orang lain yang disantuninya malah taatnya kepada orang lain lagi. Ya. Contohnya, antum semua yang mahasiswa punya dosen pembimbing, ya, yang membimbing tugas akhir atau membimbing skripsi. Tapi dalam pembuatan tugas akhir atau skripsi, antum lebih mendengarkan dosen lain yang bukan pembimbing. Kira-kira jadi tidak skripsinya, TA-nya? Jadi DDO, ya. Itu gemeran kecil. Sekarang kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memelihara kita, memberikan yang kita butuhkan, ya. Ingat, ya, memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena tidak semua yang kita inginkan kita butuh. Contohnya antum pergi ke supermarket bawa uang kebanyakan, butuhnya kok contohnya sikat gigi, pulang-pulang bawa sekresek. Ya, DLL-nya itu yang banyak. Ya, kita lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Allah memberikan semua kebutuhan kita, kemudian kita taatnya kepada Allah. Maka itu suatu tindakan yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan sangat wajar jika Allah Subhanahu wa taala marah. Dan kemudian Syekh Muhammad Al-Tamimi memberikan dalil bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah. Itu sudah dengan surat Al-Fatihah ayat kedua atau ayat pertama, ya. Ada perbedaan para ulama di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabbul Alamin. Rabb, nah di sini jadi dalilnya Rabb. Maka Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sini sebutkan yang disebut dengan alam itu ada siapa? Kullu man siwallah, semua yang selain Allah disebut alam. Berarti kita dengan batu bedanya apa? Bedanya cuman kita bernyawa, batu tidak, tapi sama-sama alam. Kita dengan monyet bedanya apa? Kita berakal, monyet tidak, tapi sama-sama alam. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa, sama manusia tidak boleh saling sombong. Ya, tidak boleh saling sombong. Apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar wa makhluqatuhu as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu? Bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Ya, kita artikan Rabb sajalah. Kalau artikan Tuhan nanti Tuhan yang berupa ilah atau Rabb, kan bingung ya. Rabbmu. Maka katakan, kita mengenal Rabb kita dengan ayat-ayatnya atau dengan tanda-tanda kekuasaannya, dengan makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam, matahari dan rembulan. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, di antara kedua langit dan bumi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamaru. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu adalah siang, adalah malam dan siang. Kita kalau perhatikan ya, kalau perhatikan bahwasanya dalam uslub atau gaya bahasa Arab itu menyebutkannya pasti lail nahar, malam siang. Kalau kita gaya bahasa Indonesia siang malam, ya. Kenapa? Mungkin karena orang Arab itu apa namanya? Mereka selalu visinya ke depan. Optimis. Habis terang, habis gelap, terbitlah terang. Bukan habis terang terbitlah gelap ya. Habis gelap terbitlah terang. Lail nahar. Malam siang, malam siang. Kalau kita siang dulu kemudian kegelapan. Ya, siang malam. Tapi itu cuma perkiraan saja. Jangan dianggap serius ya. Karena kalau masalah itu harus kembali kepada ahli bahasa ya. Dan saya bukan ahli bahasa. Hanya tahu bahasa Arab. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Maka kemudian Allah memperingatkan, janganlah kalian bersujud kepada bulan, kepada matahari, jangan juga sujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka jika benar-benar kalian ingin beribadah. Ya. Ini tamparan keras bagi orang-orang Jepang yang menyembah matahari. Apakah ada yang menyembah bulan sekarang ini? Ada, yaitu kaum-kaum paganisme, para penyihir itu masih percaya kepada kekuatan bulan. Dukun-dukun itu percaya kepada kekuatan bulan. Kalau bulan purnama adalah bla bla bla gitu ya. Kalau gerhana bulan itu akan menimbulkan kekuatan. Ya sampai ada filmnya segala macam gitu ya. Itu kan Berarti sama dengan menyembah bulan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'ash, yughshil laila an-nahar, yatlubu hatitha wasyamsu wal qamaru wan nujumu, wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin." Sungguhnya Tuhan kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi. As-samawati wal ardu. Di sini kadang-kadang ya. Kadang-kadang Allah sering-seringnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan samawat ard. Langit-langit, bumi. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa bumi juga ada 7 lapis bumi. Ya, di situ memang apa namanya? Perbedaan pendapat para ulama tentang 7 lapis bumi itu apa? Ada yang mengatakan ada 7 lapisan tanah di bumi. Ada juga mengatakan yang lainnya. Yang jelas kita imani saja seperti itu. Hakikatnya seperti apa? Ya, kalau kita paham, alhamdulillah, tidak paham, kita yakini saja, ya. Kan seperti 7 lapis langit. Kita bisa melihatnya tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap langit ada pintu yang dijaga oleh para malaikat. Oleh karena itu mungkin sejauh mata kita memandang ke atas, itu baru langit pertama. Langit keduanya mana? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Itu masalah yang gaib. Kita mengatakan amanna billah. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda ke inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 7 hari, dalam 6 hari. Kemudian bersemayam di atas arsy. Ya. Dialah yang menyelimuti siang dengan malam dengan secara cepat. Wasyamsu wal qamar, juga menciptakan wasyamsu wal qamar, menciptakan matahari dan bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang. Semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya miliknya penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala ayat ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Apakah Allah tidak sanggup menciptakan dalam sekejap mata? Sanggup. Siapa yang bilang tidak sanggup? Allah firman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, dia akan mengatakan kun, maka terjadilah. Tapi kenapa menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia tentang sebab dan akibat. Ya. Semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita paham, kadang-kadang kita tidak paham. Kenapa? Karena hikmah itu adalah buruannya orang beriman. Ya, kadang-kadang ada dapat, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, maka Allah lebih mampu menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Ya. Kalau orang-orang mengatakan ini anak bukan manusia, tanpa ayah bisa jadi bayi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan Adam itu lebih rumit dari tanah jadi manusia. Rumit mana coba dengan tanpa ayah? Ya. Apalagi sekarang banyak sekali orangnya tanpa ayah. Dalam tanda kutip ya tentunya. Apikat kalau bebas. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan ciptaan langit dan bumi, lebih rumit lagi. Ya. Kemudian Allah yang setelah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Apakah Allah butuh pada arsy? Tidak. Allah tidak butuh apapun. Allah bersemayam beristiwa di atas arsy hanya untuk menunjukkan betapa kekuasaannya itu absolut. Tidak ada batasannya, tidak ada tandingannya, tidak ada kesudahannya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah lah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah yang lahir, Allah yang batin. Ya. Hanya ingin menunjukkan kuasanya. Allah tidak butuh pada arsy. Tidak. Jangan samakan manusia dengan Allah. Terbalik, jangan manusia makan Allah dengan manusia. Ya, kita butuh kepada kursi. Ya. Kita butuh sandaran. Ya. Maka jika tidak mendapatkan bahu untuk bersandar, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih ya, lebih lagi kepada Allah bersandarnya daripada kepada orang lain. Yughshil laila an-nahara yatluhu hasitan, yang kemudian apa, menyelimuti malam dengan menyelimuti siang dengan malam secara cepat. Coba kita lihat nanti sebentar lagi ya, satu jam lagi. Malam datang cepat kan? Tiba-tiba saja gelap. Ya. Yughshi, diselimuti. Di sini seakan-akan bahwasanya malam itu menyelimuti siang, sehingga tidak nampak apa-apa, sama dengan ketika orang ditutup. Ya. Yughshi yughatti. Ya, ditutupi, gelap gulita. Coba antum bayangkan pada masa ketika belum ada listrik. Kalau saya tidak perlu membayangkan, saya pernah hidup di daerah yang belum masuk listrik. Ya. Selama berbulan-bulan. Tentu antum tahu bagaimana apa namanya? Kalau sedang mati lampu kan? Kalau ini bukan mati lampu memang. Kesananya hutan, kesini hutan. Listrik apa namanya? Listrik tidak ada. Datang dengan cepat. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa menahan datangnya siang. Ada tidak? Siang, stop. Ya. Seperti kalau pengantin baru kan ada syairnya seperti itu. Ya lailatul. Wahai malam, berpanjang-panjanglah katanya. Matahari jangan terbit. Enggak bisa. Ya, enggak akan bisa. Seperti di kutub. Di kutub matahari terbit berapa bulan sekali? 6 bulan sekali dan berapa selama berapa bulan? Sekian bulan, ada enggak 3 bulan kalau tidak salah, ya. Terbit terus matahari. Betapa capeknya hidup di daerah seperti itu. Tapi itu sudah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, kita hidup di negara tropis, khatulistiwa yang mana siang dan malamnya seimbang. Antum bayangkan dengan negara Eropa. Ya, jangankan Eropa, saya saja di Mesir, ketika musim panas, ya. Kalau musim panas itu paling tersiksa kalau melaksanakan puasa. Bukan hanya karena panasnya, kalau panasnya memang sudah biasalah antar 39 sampai 42 itu, ya, 40 derajat. Tapi apa? Waktu siangnya panjang. Sahur jam sekitar jam 3:30. Nanti bukanya hampir 7:30. Itu belum seberapa dengan ketika kawan saya yang tinggal adik kelas saya tinggal di Manchester, ya. Ingat MU ya. Waktu bulan kemarin. Ya, Ramadan tahun kemarin. Dia malamnya hanya 3 jam. Malam 3 jam, berarti puasa berapa? 21 jam. Atau 22 jam sekian menit. Ya. Tidak ada yang bisa menyeimbangkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah matahari kemudian iseng-iseng mendekat ke bumi? Ya. Pernah tidak? Kalau pernah, kita tidak akan pernah bicara di sini, kosong semua. Atau matahari jalan-jalan, ya piknik jauh. Kita juga tidak akan bicara di sini. Kenapa? Bumi beku. Teratur jarak antara matahari dengan bumi. Baik kita apa namanya? Penganut matahari yang berputar ataupun penganut bumi yang berputar, itu tidak masuk dalam masalah akidah, silakan saja. Tapi jangan bacok-bacokan ya. Silakan saja mau ikut yang mana, karena itu pun para ulama berbeda pendapat. Yang jelas bahwa jarak matahari dengan bumi tetap terjaga oleh siapa? Ya. Tidak akan pernah ada kecuali yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan. Bulan yang nampak ke kita itu kan mukanya tetap sama. Tapi the hidden place, ya, tempat yang tersembunyi dari bulan kita tidak pernah tahu kecuali dengan satelit. Siapa yang mengatur demikian? Selain Allah Subhanahu wa taala. Bintang. Bintang-bintang. Yang menurut penelitian itu di antara bintang itu atau kebanyakan bintang besarnya lebih besar daripada matahari. Kalau sepertinya tukaran tempat supernova dengan matahari, apa yang terjadi? Bumi habis, ya. Kenapa? Terlalu besar, ya, terlalu panas. Adanya rasi bintang yang muncul pada bulan-bulan tertentu. Itu siapa yang mengatur? Selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi apa? Yang menjadi petunjuk bagi orang-orang zaman dulu untuk apa? Untuk berjalan. Rasi bintang ini berarti daerah barat, timur, utara dan sebagainya, ya. Yang saya sendiri sampai sekarang masih bingung. Kenapa? Karena bukan traveling. Tapi mereka, orang-orang laut melihat, oh, berarti sebentar lagi pasang. Sampai sekarang laut begitu, sudah turun-temurun. Yang mengatur itu siapa selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan bahwa segala perintah dan penciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa diri kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rabb huwal ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi. Di sini Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun" dalam surat Al-Baqarah. Wahai manusia, di sini bukan lagi orang beriman. Kenapa Allah menyebutkan wahai manusia? Berarti semua yang merasa dirinya manusia terpanggil oleh panggilan ini. Karena perintah untuk beribadah itu bukan hanya untuk siapa? Bukan hanya untuk orang beriman saja, bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua yang mengaku manusia dan jin tentunya. Ya. Ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, lihat ya, bukan ubudu ilahakum. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia bahwa karena Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memiliki kita, Allah yang mengurus kita, maka hanya Dia yang berhak untuk diibadahi oleh kita, bukan yang lainnya. Dan tidak boleh disekutukan. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kemudian juga beribadah kepada selainnya. Harus satu saja. Ya. Yang tidak diboleh diduakan hanya Allah. Yang lainnya bisa diduakan. Ya, walaupun mungkin secara etika tidak. Yang lainnya itu apa maksudnya? Ya, kecintaan kita contohnya kan mendua antara kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, mentiga lagi bukan mendua, ya. Kemudian juga seorang perempuan antara cinta kepada suami, kepada anak, begitu ya, kepada orang tuanya juga, tapi cinta kepada Allah, nah, itu tidak boleh diduakan, itu paling utama, tidak boleh dibagi, karena itu ibadah, karena cinta adalah ibadah juga. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada wallahu alam siapa manusia terakhir, kita tidak tahu, ya, sampai kepada manusia terakhir nanti, itu Allah yang ciptakan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita beribadah kepada Allah agar kita bertakwa, ya. Kemudian Allah menerangkan lagi sebab kita harus beribadah kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Dialah yang telah menciptakan langit terbentang seperti tikar, seperti kasur. Coba bayangkan kalau bumi Allah itu begini nih, ya. Seperti segitiga begitu, guguruntulan. Bagaimana manusia bisa hidup? Ya. Bagaimana manusia bisa hidup? Tapi terbentang. Ya. Terbentang. Walaupun buminya bulat. Ada penganut flat earth di sini? Kalau ada menganut flat earth, kemungkinan otaknya flat juga, ya. Padahal otak kita kan tidak flat, ya. Ya. Walaupun bumi itu bulat tapi terbentang bagi kita, ya. Wassama'a bina'a, dan langit bina. Bina itu di atas, atap tanpa tiang. Siapa yang bisa membuat atap tanpa tiang selain Allah Subhanahu wa taala? Coba, ada yang bisa? Ada yang berani? Sepandai apapun tempat tempatnya di ITB, teknik sipil, ya. Coba membuat atap tanpa tiang. Insyaallah bisa, tapi digantung. Ya, digantungnya pakai tiang juga, sama aja. Ya, digantung di pohon katanya. Ya. Pohonnya jadi tiang, tidak bisa. Bina. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan telah menurunkan dari langit air. Langit. Mohon maaf, Ustaz. Langit mata apa namanya hujan itu bukan dari langit, tapi dari awan. Pengertian sama di sini adalah kullu ma huwa fauqona. Semua yang di atas kita itulah sama. Ya. Makanya dalam bahasa Indonesia pun ada langit-langit. Ada langit-langit di bawah. Ada tidak? Ini di bawah mah lantai, ya, tehel. Tapi kok ada selangit, langit atau langit-langit. Jadi yang telah menurunkan air dari langit, dari atas, dari awan. Fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum, dan dengan air hujan tersebut Allah mengeluarkan apa namanya? Rizki untuk kita. Antum coba apa namanya? Lihat negara-negara yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak turun hujan sekian bulan, sekian tahun. Apa yang terjadi? Rezekinya tertunda. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala yang hidup. Manusia berapa persen air dalam dirinya? Lebih dari 50% kan? Lebih, ya. Paling yang tidak berair apa? Yang tidak berair? Rambut, kuku, ya. Yang tidak berair. Apalagi? Enggak ada ya? Gigi ada. Sarafnya itu memang tidak berair. Ya. Apa? Selain rambut, ya rambut termasuk bulu, jenggot, segala macam itu. Itu yang tidak berair. Apa yang tidak berair lagi? Ya, coba cari lagi nanti. Tapi secara umum manusia adalah dari air. Makanya tanpa air manusia tidak bisa hidup. Dan seluruh makhluk hidup tanpa air tidak bisa hidup. Ya. Mungkin hibernasi bisa, tapi berapa lama? Tetap akan mati ketika tidak mendapatkan air. Ya. Samarat, buah-buahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah-buahan? Karena pada umumnya, secara umum buah-buahan itu adalah rezeki yang paling mudah didapatkan. Ya. Dari situ diolah. Jengkol buah bukan? Buah. Ya, cuman masuk kategori sayuran. Ya. Siapa yang tidak suka? Ya. Wah, rugi. Tapi jangan habis makan jengkol kemudian ke masjid tanpa gosok gigi, kemudian ceramah lagi. Jangan. Nasi buah bukan? Berasnya itu. Buah. Gandum buah. Ya. Kalau tidak buah kan umbi yang kita makan. Atau kalau orang Sunda, daun-daunnya sekalian. Ya. Bersyukurlah jadi orang Sunda kalau saya, ya. Semua daun dimakan kecuali daun pintu, daun jendela. Itu pun keras. Kemudian selanjutnya, Fala taj'alu lillahi andada, oleh karena Allah sudah memberikan kepada kalian segala sesuatu, maka janganlah menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, niddun, jamaknya andadun, tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada tandingannya. Ya, kalau kita tidak boleh menandi, contohnya tidak boleh membuat wali kota tandingan, ya, presiden tandingan, segala macam tandingan, bukan karena tidak sepadan, tapi karena etika dan karena ketertiban. Ya, tapi kalau kita tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu memang karena memang tidak ada tandingannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya. Ya, kalau manusia, makhluk itu semua ada tandingan, tidak ada makhluk tanpa tanding. Ya, itu cuma dalam dongeng. Ya, makhluk tanpa tanding, superhero semacam apapun ada tandingannya. Nah, contoh apa? Contoh itu, ya, tukang es itu, Superman maksudnya kan tukang es di sini. Itu kan ada tandingannya, kasih kryptonite, selesai. Ya. Ada tandingannya, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingan, maka tidak boleh. Itu cara hakikat. Ya. Siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kita selain Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa mengurus kita selain Allah subhanahu wa ta'ala? Antum kalau berdoa kepada siapa? Hah? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kepada yang lain. Coba bayangkan antum ketika sedang sedih-sedih antara bernyanyi-nyanyi dengan mengucapkan astagfirullah wa tubula, astagfirullah wa tubula, mana yang lebih tenang? Ya, kalau mendengarkan lagu-lagu segala macam, itu mungkin waktu itu tenang, setelah itu tambah pusing. Tapi mendengarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih, itu tenang dan permanen. Ya, kecuali kalau hati kita sakit, ya. Kalau hati sakit ya memang dikasih obat pahit, ya, tapi lama kelamaan sembuh. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Sebenarnya kita tahu bahwa Allah adalah maha segalanya, kok kita memberikan tandingan bagi Allah? Itu sungguh tindakan yang tidak sopan, ya. Saya mau bilang kurang ajar, takut terlalu kasar, ya. Padahal sama aja sih. Ya, tidak sopan. Ya, tidak sopan kepada Allah, tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati fillah, ayat atau tanda, ya, kuasaan Allah itu ada dua. Apa saja itu? Ayat apa? Kuasa samsiah syar'i, ya. Kalau samsiah dengan komariah itu nanti hukum tajwid, ya. Ya. Baik, syukran. Jadi ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kuasaan Allah di alam semesta, termasuk di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Ya, kemarin kan sudah saya contohkan, ya. Kita lihat wajah kita saja, jangan yang lain, ya. Susunan wajah kita itu sudah sangat sempurna. Ya, jadikan mata di atas, bukan di bawah. Kalau mata di bawah mulut, kita tidak bisa makan sambal, ya. Itu sudah tanda kuasaan Allah. Apalagi kalau kita melihat yang lebih besar lagi. Antum semua punya smartphone kan? Punya? Punya. Tidak ada yang tidak punya sekarang ini. Enggak, tidak ada yang pakai yang itu, ya, yang poliponik. Masih ada. Paling cuma buat nelpon aja, ya. Tapi kalau itu pasti punya. Adakah yang menemukan atau membuat smartphone itu orang stupid? Mungkin tidak. Ya. Jadi apa namanya, Intel inside, idiot outside gitu. Ya, tak mungkin, ya, yang apa, phone-nya smart sedangkan dibuat si stupid, tidak mungkin. Apalagi yang menciptakan alam semesta, tidak mungkin alam semesta dengan keteraturan seperti ini itu tidak ada menciptakan. Depan kita kan ada kantor PDAM. Mungkinkah air akan mengalir dengan terjadwal ke semua itu tanpa ada yang mengatur? Tidak mungkin, yang ngaturnya banyak sekali itu, pakai sip-sipan lagi, kalau tidak tumbang, ya. Maka tidak mungkin juga pergantian siang dan malam itu kecuali ada mengatur, ya. Dan itu mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala, siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir di sini siapa? Ibnu Katsir di sini adalah penafsir, bukan Ibnu Katsir qori, ya. Karena Ibnu Katsir yang qori, ya. Ibnu Katsir di sini mengatakan al-khaliqu li hadhil asya huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua benda-benda ini itulah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sudah? Sudah apa namanya? Sudah secara spontan wajar itu. Maka yang tidak wajar ketika orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kita termasuk orang yang kadang-kadang tidak wajar. Saya katakan kita, maksudnya termasuk saya. Ya. Disuruh taat, enggak taat-taat juga. Contohlah bagi-bagi anak muda. Lewat akhwat pakai jilbab besar. Itu sulit sekali antum menahan pandangan, betul tidak? Ya, antum semua mungkin sudah tidak tertarik dengan yang terbuka-buka, tapi apa namanya? Godaan antum itu kepada yang justru tertutup, lihat yang jilbabnya lebar, bagi bercadar, itu sulit sekali nahan pandangan. Padahal ya orang jelas pakai itu bukan untuk dipandang. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga bandel untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu wajar. Ya, wajar. Yang penting apa? Beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak wajar adalah apa? Tidak mengaku kalau dia dosa. Itu tidak wajar baru. Ikhwati fillah. Kemudian Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarahnya memberikan satu pertanyaan. Apa bedanya antara alhamdu dengan asyukru? Alhamdu dengan asyukru. Alhamdulillah wa syukrulillah. Serupa tapi tak sama. Mirip tapi tidak identik. Di sini Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, "Hunaka furuqun katsirah, lakinn alladhi yudbituha an alhamda wasana'u bil lisan wasana'u 'ala kulli jamil." Jadi banyak perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Tapi yang menjadi batasannya bahwa alhamdu itu, ya, alhamdu adalah pujian dengan lisan. Ya. Alhamdu adalah pujian dengan lisan dan pujian atas semua kebaikan. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya alhamdulillah hari ini kita makan tongseng, ya, ternyata Indomie rasa tongseng, ya. Syukuri juga daripada dia makan, ya, biasalah mahasiswa, ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah, ya, pujian dengan lidah kita. Adapun yang syukru fa mauriduhu al-lisanu wal amalu. Adapun bersyukur itu, syukur itu, ya, adalah tempatnya lidah dan perbuatan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan mengucapkan, tapi dengan berbuat. Contohnya, ketika kita kenyang hari ini, maka cara tanda rasa syukurnya adalah apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya. Diberikan kepintaran, maka jangan lupa untuk terus belajar. Ini kebanyakan kalau orang pintar masih belajar, soalnya apa? Ah, bisa, nanti juga bisa gitu ya. Kebanyakan orang pintar begitu. Orang lain menghafal, hese, capek gitu ya. Orang pintar, ah, apa? Dah, main. Kalau bersyukur itu adalah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita punya mata bersyukur, dipakai melihat yang baik-baik. Antum yang tidak berkacamata seperti kami, pergunakan sebaik-baiknya, ya. Saya kalau sepertinya sedang tarung harus buka kacamata, maka melihat apa? Melihat lawan itu ada jadi apa? Jadi double atau triple, lawan melawan 3 orang gitu ya. Kalau antum 1-1 tetap bersyukuri dengan apa? Dipergunakan untuk belajar yang baik, melihat yang baik-baik, ya. Itulah adalah bersyukur. Oleh karena itu, maka syukur itu lebih umum daripada alhamdulillah, ya. Asyukru lebih umum daripada alhamdulillah, karena alhamdulillah hanya dengan lisan saja. Apa asyukru bisa dengan perbuatan. Kenapa? Yang malu ala Dawud syukra. Di situ kan i'malu. Wahai keluarga Daud asyukra. Di sini dengan i'malu, disuruh bekerja, berbuat untuk bersyukur. Tapi dalam syukur anishkur li wali walidaika. Itu juga syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Yaitu kita berbakti, tandanya kita bersyukur kepada orang tua. Makanya kalau orang tidak bersyukur pada tidak berbakti kepada orang tua, berarti dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah, kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Qauluhu wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal iman wal ihsan. Ya. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Di antaranya ada addu'a. Doa, wal khauf. Apa tuh khauf? Takut. War raja. Bukan radio ya. Berharap. Wat tawakkul. Bertawakal. War raghbah. Raghbah dengan raja itu mirip. Tapi raghbah itu lebih kepada keinginan. Ya. Ketertarikan. War rahbah. Rahbah itu dengan khauf mirip, tapi rahbah itu lebih kepada rasa gentar, ya. Wal khusyu'. Wal khasyah, khusyu', khasyah. Khasyah dengan khauf dengan rahbah. Ah ini khasyah apa lagi? Khasyah itu adalah takut dengan ilmu. Ya, dengan pengetahuan. Wal inabah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wal isti'anah. Wal isti'adzah, isti'anah meminta bantuan. Wal isti'adzah meminta perlindungan. Wal istighatsah, aduh, isti'anah istighatsah mirip tapi beda. Istighatsah itu meminta bantuan dari segala bentuk apa namanya mara bahaya, ya. Nanti kita ada pembahasannya khusus. Wadzabah termasuk menyembelih. Ada yang belum bisa menyembelih di sini? Nanti laki-laki bisa menyembelih loh. Menyembelih ikan. Ikan enggak sembelih, dibeset ya, ikan mah. Enggak perlu disembelih kan, enggak antum ambil dari sungai langsung digoreng juga halal. Ya, tidak jadi bangkai kalau ikan. Harus bisa nyembelih, paling tidak nyembelih sapi ya. Kalau tidak bisa, tidak sanggup unta. So, unta pun saya belum pernah ya. Ya, unta tuh nyembelihnya sambil berdiri. Karena kalau sambil baring, uratnya masuk ke dalam. Jadi harus berdiri. Urat ininya lehernya keluar tenggorokannya itu. Wan nazru bernazar. Wa ghairu dzalika min ibadah allati amarallahu biha, dan ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan. Dalilnya adalah wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sebenarnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah berdoa kepada Allah dengan selainnya. Ikhwati fillah, Islam, iman dan ihsan, apa dalilnya? Puasa itu merupakan ibadah. Apa dalilnya? Ya. Itu hadis panjang, antum harus coba hafal ya, itu dalam apa? Arba'in Nawawiyah. Bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza apa? Tala alaina rajulun syadidu bayadul thiyabi syadidu sawdi syahri. Terus wah. Ya, tiba-tiba datanglah orang laki-laki yang bajunya super putih, lebih putih daripada pakai baiklin. Sangat hitam rambutnya. Tidak nampak bekas perjalanan. ya, dan tidak ada orang yang mengenalnya. Tiba-tiba datang, ya, fa asna darukbatahu rukbatahi la rukbatahi. Jadi apa, menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Itu kalau biasanya Umar bin Khattab kalau menemui orang yang seperti itu tidak apa, tidak tunggu lama langsung ditarik. Kenapa? Tidak sopan. Tapi ini semuanya terdiam, para sahabat terkesima. Kenapa? Karena itulah apa namanya wibawa dari seorang Jibril alaihissalam. Ya. Kalau Jibril alaihissalam itu pada waktu itu datang dengan bentuk aslinya, saya tidak yakin, bukan, belum tentu bisa kabur ya akhi, belum tentu bisa kabur, ya. 600 sayap ya akhi, ya, belum tentu bisa kabur itu. Malah mungkin, ya seperti Nabi Musa ketika melihat Gunung Tur meledak langsung, ya tidak sadar di tempat. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa namanya menurunkan malaikat, makanya ketika orang kafir mengatakan, kenapa tiada Allah tidak menurunkan malaikat sebagai Rasul? Walau ja'alnahu malakan, lala ja'alnahu rajulan, wa la basna alaihi mayal bisun. Jika memang kami turunkan malaikat sebagai Rasul, tentu kami akan jadikan juga seperti manusia dan pakaian seperti mereka. Kenapa? Kenapa coba? Karena manusia tidak akan sanggup melihat malaikat terbentuk aslinya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti itu? Sebagaimana apa? Sebagaimana tidak ada setelah Nabi Adam ciptakan tidak ada nabi dan rasul dari jin. Kenapa kalau ada? Ya, kalau ada berarti kan harus berdakwah kepada manusia juga. Gimana coba dakwahnya? Mereka menjelma diri jadi manusia tidak boleh. Melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdakwah dalam bentuk aslinya, antum contohnya tidur. Ya, terlalu nyenyak sampai hampir subuh, bangunkan. Akhi, bangun, tahajud. Tak ada orangnya. Kira-kira bangun atau lari? Ya. Yakin saya tidur lagi. Ya. Yakin saya tidur lagi. Saya tidak mendoakan, ini mencontohkan saja gitu ya. Jadi iman itu apa namanya, Islam itu ada berapa tingkatan? Tiga. Islam, iman dan ihsan, ya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai jika bersatu berpisah, jika berpisah bersatu. Maksudnya apa? Jika bersatu berpisah, jika berpisah bersatu. Maksudnya bahwa jika Islam dan iman disebutkan sendirian, maka ketika sebutan Islam berarti mengandung iman. Ketika disebutkan iman sendirian, maka dia mengandung Islam. Tapi ketika disebutkan satu persatu Islam, Isa, iman dan Isa, maka itu masing-masing berbeda. Islam adalah amalan zahir, ya, lahir, syahadat. Syahadat kan tidak boleh diam-diam, ya. Kecuali yang bisu. Boleh tidak orang masuk Islam dengan dalam hati saja syahadatnya? Tidak. An-nutqu bisyahadataini, mengucapkan kedua kalimat syahadat, ya. Salat. Salat boleh tidak diam-diam? Artinya apa? Cukup eling gitu. Kejauhan dong. Ya, tidak bisa. Puasa. Yang penting niatnya puasa, enggak bisa. Harus dilaksanakan. Ya, haji juga sama, ya. Dan tidak mesti orang berangkat haji kemudian pakai peci putih itu belum tuh, ya. Tidak mesti, ya. Sedang tidak sadar. Baik. Adapun iman, ya. Adapun iman itu amalan hati semua, tidak nampak. Yang nggak tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Taala. Makanya tidak tingkatan kedua. Kenapa? Karena hubungannya dengan Allah itu kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman. Orang begitu saja mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi dalam hatinya benci kepada Islam. Mungkin tidak? Mungkin, banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Beriman kepada malaikat itu bisa dibuktikan tidak? Tidak bisa. Ya, bagaimana membuktikannya sedangkan malaikatnya tidak terlihat? Beriman kepada kitab Allah bisa dibuktikan tidak? Ya, hanya mungkin ada petunjuknya, yaitu apa? Yaitu membaca Al-Quran, melaksanakan perintahnya. Tapi itu pun bisa pura-pura. Ya, semua yang zahir bisa pura-pura. Orang bisa pura-pura sholat kan? Bisa, pura-pura iman. Yang mau ditipu siapa? Tipu diri sendiri, pura-pura iman itu. Ya, apalagi surat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ingatlah Allah melihatmu. Itu sudah tingkatan paling tinggi dan kita tidak yakin kapan bisa mencapainya. Ya. Kebanyakan kita ketika tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala masih karena takut hukuman dunia. Ya. Contoh, mahasiswa tidak nyontek, kenapa? Takut DO. Bukan takut dengan lancaman Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami tidak termasuk golongan kami, bukan takut karena itu. Ya. Tidak mau melihat lawan jenis. Banyak yang tidak takut melihat lawan jenis bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, bukan, tapi takut apa? Takut hafalan Qur'annya hilang. Nah, sudah lain itunya niatnya. Ya, takut hafalan hilang. Ya. Itu sudah lain. Sudah bukan ibadah lagi itu. Ya. Sudah bukan ihsan. Ihsan itu adalah kita adanya waskat. Bukan penguasaan melekat, penguasaan malaikat. Seakan-akan CCTV Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. CCTV melihat yang zahir. Ini di sini. Hati kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Apakah Allah tidak tahu niat kita? Tahu tidak? Kalau kita sepertinya membaca Al-Qur'an karena hanya ingin dibilang sebagai qari, Allah tahu tidak? Tahu, tapi kenapa? Kemudian Allah bertanya, hanya ingin buktikan kejujuran kita, hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu nanti berhak untuk diberikan ampun atau tidak Allah SWT. Itu saja. Walaupun tanpa itu Allah sudah maha adil, ya. Karena apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan pernah pertanyakan tentang apa yang dilakukannya, tapi mereka, kita yang akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwati fillah. Kemudian kita lanjutkan, faman sarafa min hasyai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Wah, ini berat. Ya. Barang siapa menyelewengkan salah satu dari bentuk ibadah itu, maka dia sudah musyrik. Kalau sudah musyrik pasti kafir. Pertanyaannya, jika tetangga kita berdoa kepada selain Allah, apakah dia musyrik atau kafir? Maksudnya apakah dia musyrik dan kafir? Bukan atau, ya, maaf. Kalau musyrik pasti kafir, tidak ada yang musyrik tidak kafir. Kalau kafir belum tentu musyrik. Orang ateis itu kafir. Musyrik tidak. Bagaimana disebut musyrik? Mengakui Allah saja tidak. Ya. Yang musyrik itu adalah yang mengakui Allah tapi kemudian menyekutukan dengan selainnya, itu musyrik. Pasti kafirnya. Baik, kalau pertanyaan tadi, kalau ada tetangga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia musyrik dan kafir? Musyrik dan kafir tidak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena untuk mengkafirkan seseorang itu banyak syaratnya dan itu bukan ranah kita sebagai orang yang belajar. Itu ranahnya para ulama. Karena harus apa? Harus ditanya dulu. Jangan-jangan dia masih bodoh, tidak tahu kalau itu perbuatan haram. Bukankah kebodohan masih ada di sekitar kita? Bukankah antum sebelum mengaji juga masih bodoh? Maka kita berikan banyak uzur kepada orang lain. Kita belajar agama ini terutama untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, bukan buat memvonis. Yang diponis ya diri kita lah, jangan orang lain dulu. Jangan kalau kata orang Sunda betik curuk balas nunjuk. Artinya apa? Nunjuk-nunjuk orang di sendiri lupa. Wah, kamu kafir, kamu musyrik, kamu kafir, kamu musyrik. Dakwahnya tidak. Kita bukan tukang vonis. Kita pendakwah. Kalau mau jadi tukang vonis, ganti kuliahnya, masuk ini apa namanya? Masuk fakultas hukum. Jadi hakim, jadi atau jadi jaksa. Biar jadi tukang vonis ya. Kalau tidak jangan. Wa dalil dalilnya adalah wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa dengan Allah, bersama Allah dengan ilah yang lainnya, maka dia tidak punya bukti atasnya, tidak punya saksi atasnya, maka perhitungannya adalah sisi Rabb-nya. Sungguhnya Allah, sungguhnya orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Ya. Di sini kenapa doa? Ya. Apakah kalau kemudian menyembah yang lain, kalau berdoa saja kepada, doa itu kan dianggap, biasanya dianggap remeh, ya. Contohnya begini, kita meminta kepada yang baurekso katanya, atau penguasa tempat, minta mangap, kami mau lewat, ya. Itu apa namanya? Termasuk berdoa itu karena meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada apa namanya? Kepada nah, ini. Kepada ini. Cincin, ya. Tapi boleh tidak memakai batu akik? Boleh. Boleh kalau milik sendiri. Ya. Kalau milik orang lain bikin dulu atau beli dulu. Asal tanpa keyakinan bahwasanya batu akik ini punya manfaat selain apa? Selain pertama sebagai hiasan, kedua menambah kekuatan. Iya, kalau mukul kan batu akik lebih kuat daripada tidak pakai. Ya, langsung benjol. Ya, ngepret pakai batu akik. Kalau obat cegukan betul tidak? Batu akik. Cegukan. Gitu. Betul tidak? Betul. Lepas batu akiknya, masukkan ke air, ya, minum airnya. Hilang cegukannya. Ya karena minum air bukan karena batu akik. Ya. Jangan tertipu. Ya. Ya sebagaimana apa mengatakan ini dengan batu akik ini saya bisa dikejar-kejar oleh perempuan. Cara gimana? Caranya adalah lepas batu akiknya, sebutkan nama perempuan tersebut, nanti kalau lewat lempar ke mukanya, nanti kejar-kejar. Ya. Ya kan ngejar-ngejar ya, bukan berarti cinta, ngejar-ngejar pengen apa? Pengen laporkan ke polisi itu. Kemudian dalam hadis addu'a mukhul ibadah, tapi ini hadisnya ada hadis yang dhaif. Kalau hadis yang hasannya adalah addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Kemudian dalil yang lain wa ma diyana Allah ila akhar la. Oh, kok ada dua? Oh, berarti ini salah cetak sini. Wa qala du'uni astajib lakum. Dan berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sekarang jika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dikabulkan, apakah ayatnya salah? Tidak, ayat tidak pernah salah. Yang salah kita yang berdoa. Karena kita masih memelihara penyebab doa tidak terkabulkan. Apa itu? Dosa. Ya, kurang yakin atau kurang berharap. Kadang-kadang kita berdoa tuh ya kalau terima alhamdulillah, kalau tidak. Ini bukan melamar perempuan, ya. Ini berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah itu harus dengan keyakinan kita akan dikabulkan, tapi dengan sedikit dengan rasa ada takut atau tidak mengabulkan. Khauf, roja, berharap dan takut, ya. Kita yakin, bahwasanya Allah mengabulkan semua doa, tapi jangan kepedean. Jangan mengatakan, ah pasti dikabulkan. Kok siapa yang bisa memastikan? Ya. Kita mungkin masih suka makan yang haram. Ya. Contoh apa? Nah, contoh Indomie kawan disikat, ya, tanpa bilang-bilang. Ya, tinggal satu sendok. Satu sendok pun milik dia. Dia pas kembali, tadi perasaan masih ada satu sendok lagi, gitu kan? Gimana rasanya ikutkannya itu kan? Ya, seperti itu. Itu sama dengan antum sudah beli apa es krim, ketika sudah mau menjilat, kesenggol orang jatuh, mau beli lagi, udah itu udah habis. Wah, itu subhanallah ya, karena saya pernah merasakan. Indah sekali itu kalau dikenang itu ya. Doa itu terbagi dua, apa saja? Ayo, mana sudah? Sudah belum? Terasa sudah? Doa masalah dengan doa ibadah, yaitu doa permintaan dengan doa ibadah. Doa permintaan itu seperti ketika antum berdoa, Allahumma zawijni. Ya. Allahumma zawijni, jenis begitu. Atau Rabbana hablana min azwajina. Azwaj, Masya Allah. Azwaj. Jangan dirubah, itu memang hadis ayat seperti itu. Ya. Kan nah azwaj jelas, masa nah zawij wahid. Ya tidak mungkin, kami ya istri-istrilah. Masa kami istrinya satu? Ya. Sedangkan Rabbi habli azwaj boleh. Ya. Kalau sanggup. Itu doa masalah. Kata Allah, Rabbi najihni fil imtihanat. Ya Allah, sukseskan aku dalam ujian. Ya, itu doa. Ya. Doa apa doa? Masalah. Menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita butuh. Ya, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Barang siapa yang butuh kepada selain Allah, maka Allah tidak butuh kepada dia. Sedangkan kita butuh kepada Allah pun, Allah tidak butuh kepada kita. Apalagi kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sangat suka kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semakin kita butuh kepada Allah, semakin Allah suka. Makanya ya, jangan pernah termakan tipuan setan. Ya, setan sering membisikkan kepada kita, aduh aku malu beribadah minta terus kepada Allah. Ya. Malu, kok malu? Harusnya malu, tidak pernah minta kepada Allah. Kalau malu itu minta kepada manusia, baru malu. Ya. Kepada Allah justru malu kalau kita tidak minta. Kenapa? Allah sudah mengatakan udu'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, termasuk doanya doa permintaan, doa masalah. Apakah semua yang antum inginkan sudah antum berdoakan kepada Allah SWT? Atau berusaha saja? Berusaha, berusaha, berusaha. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Allah menenggelamkan bumi karena apa? Karena doa Nabi Nuh. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu pun orang kafir hidup muka bumi. Itu doa Nabi Nuh. Maka Allah menenggelamkan bumi. Ya. Kemudian dengan doa Nabi Muhammad alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memenangkan pasukan Badar yang hanya sepertiga dari pasukan kafir. Apa doanya? Ya Rabbi, in tuhlak hadhil asabah falan tu'bad fil ard. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb Tuhanku. Jika kelompok ini, yaitu kelompok sahabat ini dihancurkan, maka engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Itu doa Rasulullah SAW pada Allah. Maka Allah memberikan kemenangan. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, sesungguhnya kita kenapa kalah oleh musuh-musuh kita? Bukan karena musuh kita jumlahnya terlalu banyak. Bukan. Karena ada juga musuh-musuh, jumlah musuh Islam itu banyak. Bukan juga umat Islam kalah persenjataan. Dari dulu juga umat Islam kalah persenjataan. Ya. Tapi karena apa? Karena Allah tidak menolong kita. Karena Allah tidak menolong kita. Dan karena kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika ada, jika Allah menolong kalian, maka tidak akan bisa mengalahkan kalian. Berarti kalau kita kalah karena Allah tidak menolong. Allah tidak menolong banyak faktornya. Salahnya siapa? Salahnya di kita yang masih kurang berdoa kepada Allah SWT. Kemudian ada doa ibadah. Doa ibadah itu adalah doa yang hanya merupakan apa namanya, tidak tanpa permintaan, seperti zikir-zikir kepada Allah SWT, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, dan selanjutnya seperti itu. Karena siapa memalingkan salah satu dari doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya ya, memalingkan puasa kepada selain Allah. Puasa untuk apa? Untuk mendapatkan hati ya, maka itu dia musyrik ya. Antum mungkin berpuasa agar apa? Saya berpuasa agar lulus ujian, gimana coba? Boleh tidak? Berpuasa agar lulus ujian musyrik tidak? Tidak musyrik, tapi tidak benar ya, karena bukan kepada selain Allah, cuma niatnya tidak benar. Jadi bukan ibadah akhirnya ya, puasanya sia-sia. Sebagaimana karena mau lulus ujian rajin tahajud. Pas beres ujian tahajudnya hilang lagi. Ya berarti salah itu ya. Tidak musyrik itu. Kalau musyrik itu adalah menunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, mungkin sampai di situ pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lebih senang lagi. Berarti saya tidak akan dihantui semalaman takut jawaban salah ya. Karena takut jawaban salah itu bisa-bisa tidak tidur semalaman saya. Dan jangan berharap semua pertanyaan itu bisa saya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang dimana kira-kira saya akan selamat dari neraka dengan jawaban tersebut. Kalau tidak, kira-kira tidak selamat, saya tidak akan jawab. Dan jika ingin di apa namanya, jika ingin dijawab, maka tanya yang mudah-mudah. Tidak ada? Ya, fadhal. Ya. Kalau tapi sebenarnya itu juga apa ya, tidak membuat para mahasiswa itu sulit untuk sholat waktu di masjid gitu. Sholat sih sholat, cuma ada mungkin tidak berjamaah atau mungkin sholat setia sholat sendiri di mana, di rumah atau di mana. Jadi gimana sebenarnya kegiatan itu ya? Kegiatan di kampus gitu maksudnya. Kita sebagai orang yang bukan punya sesuatu kewenangan dan kekuasaan di situ, sebagai peserta lah maksudnya. Itu kita gimana ya? Setelah kita mengingat kita, terus pandangan kita terus sebenarnya gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalamu ala alihi washabbihi wa man amma. Itu problem di semua apa namanya, semua lembaga pendidikan yang non-Islam ya. Bahkan yang Islami pun kadang-kadang ada seperti itu. Maka kewajiban antum adalah pertama adalah mencoba untuk mengingatkan atau meminta izin, ya, minta izin untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, apa namanya itu? Jika diizinkan maka alhamdulillah ada sebuah dakwah. Jika tidak diizinkan maka silakan antum timbang mana madharatnya lebih banyak. Antum keluar sholat dulu atau tetap dalam dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keterlambatan tersebut. Ya, karena kan memang mungkin ada apa namanya, yang ketika di keluar tetap memaksa keluar untuk melaksanakan sholat, kemudian menjadi dianggap alfa, absennya dianggap hilang ya, karena kita, dosen kan lain-lain ya, tidak semuanya berpikiran yang sama. Bahkan apa namanya itu, dulu pernah juga pengalaman kami di Al-Azhar dulu di Mesir, dosennya marah ketika azan ini apa namanya, ketika azan zuhur ada yang izin mau sholat zuhur, marah dia. Ya, dia mengatakan, saya sudah hafal Quran katanya sejak umur 12 tahun katanya, bla bla, tapi tidak seperti kalian seperti itu ya. Apa namanya? Apa maka di situ, tapi karena memang sama-sama orang Arab, bersekeras tetap dia keluar. Tapi kemudian besoknya alhamdulillah dia kemudian melunak, mungkin ada yang menegurnya. Tapi kita tidak bisa berharap seperti itu kepada apa namanya? Kepada yang lain. Cuman usaha dulu. Ya. Jangan sampai antum menyerah sebelum usaha. Jadi bertanya dengan baik-baik kepada dosen tersebut. Mungkin lebih baik ditanyakannya adalah di luar waktu belajar biar tidak merasa malu dianya. Ya, dosennya tersebut. Jangan, "Pak, boleh enggak sholat?" Itu kalau di dalam ruangan pertanyaannya seakan-akan berarti saya tak pernah sholat gitu. Ya. Ingat apa namanya? Namanya ego orang yang lebih tinggi kedudukan, lebih besar daripada kita. Maka mungkin di luar antum tanya yang dosen-dosen yang jadwalnya itu apa namanya? Memotong waktu sholat, tanya, "Pak, boleh tanya?" Taulah bagaimana cara menghadapinya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Oh iya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita selesaikan. Hah? Apa? Bedanya roja sama inabah. Roja sama inabah. Roja sama inabah. Secara umum, roja itu adalah berharap. Kalau inabah itu adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Apa namanya? Kalau kita sedang dalam apa? Dalam kegundahan, dalam kepusingan, galau tingkat S3 gitu ya, galaunya. Maka kita berinabah kepada Allah. Kita habis berdosa, ya, berdosa parah dan segala macam, kita ingin bertobat, maka inabah kepada Allah. Begitu. Itu inabah itu adalah lebih kepada kita meminta apa namanya? Menundukkan diri kepada Allah SWT. Ya memang itulah sulitnya menerjemahkan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia miskin. Ya. Miskin. Kamus besar bahasa Indonesia kan segini. Kamus besar bahasa Indonesia saya punya segini. Sedangkan kamus bahasa Arab, tulisan Arab segini. Ya, satu apa namanya? Satu itu satu jilid, satu huruf satu jilid. Alif satu jilid, ba satu jilid. Jadi ketika menerangkan ya harus panjang lebar gitu. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, jika ada kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datangnya kesalahan datangnya dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan memberikan kita manfaat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.